Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya adalah hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم. Dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam pernah mengambil pedang pada saat akan terjadinya perang Uhud. Beliau pun mengatakan, siapa yang mau menerima pedang ini, siapa yang mengambil dan membawa pedang ini di perang Uhud. Para sahabat radhiyallahu anhum, dikarenakan semangat mereka dalam menjalankan kebaikan, mereka berlomba-lomba untuk bisa menjalankan amal kebaikan, semuanya mengatakan, saya siap, saya akan mengambilnya, saya akan bawanya. Ana. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang mau membawa ini, pedang ini, menerima pedang ini dan bisa menunaikan haknya, maka para sahabat radhiyallahu anhum yakni tidak mengatakan ana, mereka mengundurkan, tidak menjulurkan tangannya karena merasa itu adalah sesuatu yang berat. Bisa jadi ketika dia mengambil pedang tersebut tidak mampu untuk menunaikan haknya. Maka Abu Dujanah radhiyallahu anhu mengatakan, saya siap, saya akan mengambil dan membawa pedang tersebut menunaikan haknya. Kemudian Abu Dujanah radhiyallahu anhu berperang dengan membawa pedang tersebut dan membunuh kaum musyrikin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita baca penjelasan hadis ini dan di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini ialah semangat para sahabat dalam menjalankan amal kebaikan, berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan. Ketika diberi tawaran oleh Rasul alaihi salatu wasalam, siapa yang mau melakukan hal yang seperti ini, para sahabat radhiyallahu anhum semuanya berusaha dan berupaya untuk bisa melakukannya. Fabasatu aydiyahum faqalu ana. Hadis yang berikutnya yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Zubair ibn Adi. Qala ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilayhi ma nalqa min al-hajjaj faqala isbiru fa'innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam rawahu al-Bukhari. Zubair ibn Adi rahimahullah ta'ala menemui Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, seorang sahabat yang diberi umur panjang sehingga di sisa umurnya beliau menemui atau mengalami masa-masa fitnah. Nah, Zubair bin Adi radhiyallahu an meminta nasihat, meminta bimbingan kepada seorang yang mulia, kepada seorang yang alim, muridnya Rasul alaihi salatu wassalam, yang membantu Rasul alaihi salatu wassalam, bertanya. Demikianlah semestinya seorang muslim ketika menghadapi suatu permasalahan dan dia tidak mampu untuk menyelesaikannya, hendaknya dia bermusyawarah, dia menanyakan, dia meminta bimbingan kepada siapa yang lebih berilmu, kepada siapa yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Zubair bin Adi bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu an, menyampaikan kepada Anas apa yang mereka rasakan dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi, seorang pemimpin yang zalim, sangat-sangat zalim, kejam, menumpahkan darah kaum muslimin. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, isbiru, sabar, sabarlah kalian dalam menghadapi penguasa yang demikian keadaannya, walaupun dia zalim, walaupun dia berbuat jahat, walaupun mereka penguasa tersebut adalah penguasa yang memukul punggung kalian, mengambil harta milik kalian, sabarlah kalian terhadap penguasa yang demikian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, karena sungguhnya tidak akan datang suatu masa, suatu waktu, melainkan waktu yang setelahnya, zaman yang setelahnya, masa yang setelahnya lebih jelek daripada masa-masa yang sebelumnya. Hingga kalian bertemu dengan Rabb kalian, aku mendengar ini dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kepada Zubair ibn Adi rahimahullahu ta'ala adalah pesan dan sabdanya Rasul alaihi salatu wasalam kepada umatnya. Kita telah baca penjelasan dari Syekh rahimahullahu ta'ala sebagiannya, dan kita sampai pada sabda Rasul alaihi salatu wasalam, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Demikian kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan di akhir hadis, sami'tuhu min nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu? Qala rahimahullahu ta'ala, ya'ni anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la qala la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa wa ma ba'dahu asharrun minhu. Ya'ni Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan tidak akan datang suatu masa kepada umat manusia ini melainkan masa yang setelahnya, waktu yang setelahnya, zaman yang berikutnya lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Ay syarrun minhu fid din. Syarrun minhu fid din. Jelek, lebih jelek daripada zaman sebelumnya dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Demikian keadaan yang terjadi. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu masa melainkan masa yang setelahnya itu lebih jelek daripada masa sebelumnya, yakni dalam urusan agama. Wa hadha asy-syarr laisa syarran mutlaqan aman. Walaupun yang dimaksud dengan jeleknya ini, jeleknya agama pada masa-masa yang setelahnya, masa-masa yang terakhir, tidak secara mutlak, tidak secara keseluruhan. Ada sebagian yang agamanya baik, bagus daripada yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala, demikian keadaan yang terjadi pada zaman-zaman setelah zaman-zaman yang terbaik. Qala rahimahullahu wa ma'a hadha fa innan nasa kullama izdadu fir rafahiyah wa kullama infatahu 'alan nas infatahat 'alaihim syurur. Bersama dengan itu, yakni dengan berjalannya waktu, zaman, masa, sesungguhnya ketika orang itu bertambah dalam hal kekayaan harta duniawi, ketika dia semakin memiliki kekayaan, kekayaannya semakin bertambah, semakin hidup mewah dunia dia dapatkan. Sungguh ketika dia, ketika seorang hamba ini mendapatkan kemewahan dunia, kemegahan dunia, infatahu 'alan nas infatahat 'alaihim syurur, maka akan terbuka pintu-pintu kejelekan, mulai dari kekayaan tadi, kekayaan-kekayaan tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, karena kekayaan ini itulah yang bisa menyebabkan umat manusia jadi hancur. Sombongan dengan harta kekayaan yang ada pada dirinya menyebabkan dia hancur. Dan dengan sebab itu pula dia akan menjadikan tujuan utamanya ialah untuk mencari dunia. Untuk mencari dunia. Inilah ujian yang kita hadapi dan bisa kita lihat dengan kedua mata kita di zaman ini. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kekayaan duniawi. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam telah mengatakan di dalam hadisnya, wallahi mal faqra akhsha alaikum, ya'ni ma akhafu alaikumul faqra fad-dunya satuftah. Demi Allah, aku tidak khawatir kepada kalian kemiskinan. Yakni bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Aku enggak takut kalian akan jatuh miskin, fakir. Kenapa? Kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengkhawatirkan ini? Karena dunia nanti akan dibukakan kepada kalian. Pintu-pintu dunia untuk mendapatkan dunia itu akan dibukakan. Fad-dunya satuftah. Dunia ini akan dibukakan untuk kalian. Kemewahan, kemegahan duniawi akan dipermudah. Betul. Kita bisa merasakan sekarang kemudahan-kemudahan, kemewahan-kemewahan duniawi terbuka di hadapan kita. Yang dikhawatirkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, innama akhsha alaikum an tuftaha alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasaha man qablakum fatuhlikakum kama ahlakathum. Yang aku khawatirkan kepada kalian, yakni kepada umatnya Nabi alaihi salatu wasalam, ialah ketika pintu dunia ini dibukakan kepada kalian, kemewahan, kekayaan duniawi itu mudah untuk diraih, yang aku khawatirkan ialah kalian berlomba-lomba. Dunia dibuka, kemudian kalian berusaha berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kemewahan duniawi. Satu ingin mendapatkan kekayaan ini. Setelah mendapatkan kekayaan A, akan berusaha untuk mendapatkan kekayaan B. Dan seterusnya. Yang ini juga terus berbalap-balapan, lomba untuk mencari dunia. Punya satu apartemen, dia berusaha untuk membuat apartemen berikutnya. Memiliki satu lembah emas, dia akan berusaha untuk mencari emas yang berikutnya. Demikian terus menerus. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, berlomba-lomba dalam mencari dunia. Seperti berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga kalian bisa menjadi binasa disebabkan dunia yang kalian cari sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian. Demikian yang dikhawatirkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang dikhawatirkan ialah umatnya Nabi alaihi salatu wassalam berlomba-lomba untuk mencari dunia sehingga mereka binasa seperti binasanya orang-orang sebelum zamannya kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa pelajaran. Yang pertama, wujubus sabri ala wulatil umur wa in zalamu wa jaru. Yang pertama ialah wajib untuk sabar menghadapi penguasa-penguasa. Wa in zalamu wa jaru, walaupun mereka melakukan kezaliman-kezaliman dan kejahatan-kejahatan. Sabar, hukumnya wajib. Melihat penguasa kita tidak berlaku adil, tidak berbuat adil. Melihat penguasa kita bertindak kezaliman, melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Kewajiban kita sebagai rakyat ialah sabar menghadapi penguasa yang demikian keadaannya. Ini wajib. Wajib sabar. Wa in zalamu wajahu, walaupun mereka melakukan kezaliman-kezaliman, walaupun mereka melakukan kejahatan-kejahatan, walaupun mereka merampas harta rakyatnya, tetap sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya dia sabar menghadapi itu semuanya. Yang kejamnya seperti Hajjaj ibn Yusuf saja, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an memberikan wasiat, memberikan bimbingan untuk tetap sabar. Lalu bagaimana dengan penguasa-penguasa yang tingkat kekejamannya jauh di bawah kekejamannya Hajjaj ibn Yusuf ats-Tsaqafi? Tingkat kezalimannya lebih ringan daripada kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tentunya mimba bin aula, lebih diutamakan lagi untuk sabar. Sabar tentunya lebih mudah. Sabar ketika penguasanya tidak melakukan kezaliman seperti yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf kezaliman-kezalimannya sangat-sangat dahsyat, sehingga sebagian ulama berselisih pendapat apakah dia kafir atau tidak. Karena melihat kezalimannya yang sangat banyak, kekejaman yang sangat. Nah, ini faedah yang pertama. Wujubus sabri ala wulatil umur wa in zalamu wajaru. Wujubus sabr ala wulatil umur. Ini perlu kita tanamkan dalam hati kita. Wujubus sabr. Wujubus sabr. Wajib untuk sabar. Sabar, sabar, sabar. Kalau seandainya umat manusia ini ingin mengikuti bimbingannya Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal menghadapi penguasanya, insyaallah kehidupan di suatu negeri itu akan aman. Tidak terjadi keributan, tidak terjadi kekacauan, dan seterusnya dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kaum muslimin. Kalau seandainya rakyat ingin mengikuti bimbingannya Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sayangnya sebagian umatnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak mau mengikuti petunjuknya Nabi alaihi salatu wassalam. justru mengedepankan akal pikirannya dan dia menganggap apa yang dia lakukan itu lebih bermaslahat, lebih ada kebaikannya daripada apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Akhirnya dia pun melakukan pemberontakan. Khuruj 'alal hukam, memberontak hukam, memboikot, kemudian berusaha untuk menurunkan penguasaan dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, perbuatan-perbuatan yang menyisihi bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Maka bisa kita lihat akibatnya, kerusakan di mana-mana dan seterusnya dari kerusakan-kerusakan yang bisa dilihat disebabkan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan bimbingannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya dari faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah at-tahdzir min su'iz zaman wa anna az-zaman yataghayyar wa yataghayyar ila ma huwa ashar. At-tahdzir min su'iz zaman. Dalam hadis ini ada peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam dari jeleknya suatu masa. Yani Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan, memperingatkan kita bahwasanya zaman itu akan semakin jelek. Akan semakin jelek keadaannya. Yataghayyar wa yataghayyar ila ma huwa ashar. Akan terus berubah dan berubah sampai perubahan yang sangat jelek dalam sisi agamanya. Dalam sisi agamanya. Walaupun dari sisi dunia mungkin kita lihat semakin maju, semakin membaik daripada zaman-zaman sebelumnya. Dari sisi dunia mungkin bisa kita nilai zaman ini semakin baik, fasilitas semakin mendukung untuk menjalankan amal ibadah semakin mendukung dan seterusnya dari hal-hal yang kaitannya dengan urusan dunia. Tapi dalam hal yang kaitannya dengan urusan agama, asyar, lebih jelek daripada zaman-zaman sebelumnya. Diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam hadis yang lainnya Rasul alaihi salatu wasalam telah mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku ini, yakni setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wasalam, maka kalian akan menjumpai perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Menunjukkan jeleknya urusan agama. Semakin banyak perselisihan-perselisihan yang terjadi. Dan kita bisa menyaksikannya, bisa merasakannya di zaman sekarang ini. Nah, keadaan agama semakin jelek daripada zaman-zaman sebelum kita. Asy-Syaikh rahimahullahu taala memberikan sebuah contoh di antara bentuk jeleknya zaman di zamannya beliau rahimahullahu taala terkait dalam urusan agama. Beliau mengatakan, "Haddatsani man athiqu bihi anna hadzal masjid Masjidul Jami' kana la yu'adzinu li salatil fajr illa waqad tamma as-saffal awwal." Haddatsani, ada yang menyampaikan kepadaku orang yang aku percaya, masjid ini, yakni beliau, adanya kitab Riyadhus Shalihin ini, syarah Riyadhus Shalihin ini, itu adalah pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan di masjid ini, yakni di masjid yang beliau katakan di sini. Kemudian kajian-kajian beliau, taklimnya beliau ditulis, dicatat, sehingga jadilah kitab ini. Kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dari taklim, dari ceramah, dari kajian yang beliau sampaikan di suatu masjid. Jadilah sebuah kitab. Demikian ucapan ulama, barokah. Allah jadikan padanya barokah. Nah, kata beliau rahimahullahu taala bahwasanya di masjid ini, di masjid tempat beliau menyampaikan kajian, Kana la yu'addinu li salatil fajri illa wa qad tamma as-saffal awwal. Tidak dikumandangkan adzan untuk salat subuh melainkan saf yang pertama itu sudah penuh. Yakni sebelum salat, sebelum dikumandangkan adzan subuh, saf yang pertama sudah penuh. Itu zaman dahulu beliau nyampaikan, haddatsani man athiqu bih, telah menyampaikan kepadaku seorang yang aku percaya. Bahwasanya di masjid ini, di masjid Jami', tempat beliau mengisi kajian, tidak ditunaikan atau tidak dikumandangkan adzan subuh melainkan saf yang pertama sudah penuh. Saf yang pertama sudah penuh. Ya'in nas ilal masjid yatahajjadun. Orang-orang datang ke masjid untuk tahajud, menaikkan salat qiyamul lail di masjid tersebut. Sekarang mana? Mana orang-orang yang tahajud dalam masjid? Illa masya Allah, qalil, sedikit. Kalaupun ada, itu sedikit. Nah, beliau menyebutkan, memberikan ini sebagai contoh. Taghayyaratil ahwal, berubah keadaan. Kunta tajidul wahida minhum kama qala Nabi alaihi salatu wassalam qattayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan idza asbaha yaqul Allahumma irzuqni qalbuhum mu'allaqun billahi azza wa jal fayarzuquhu Allah wa amma al-an fa aktharun nas fi ghaflatin an hadha. Di sini contoh yang beliau sampaikan adalah keadaan bagaimana orang-orang dahulu di masjid sebelum dikumandangkan adzan subuh sudah penuh saf yang pertama. Kalau sekarang, bahkan sebagian masjid tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah, yakni masjid-masjid lain hampir komat. Gak ada yang menjaga masjidnya, atau yang menjaga masjidnya melalaikannya, menyepelekannya, dan seterusnya dari keadaan-keadaan yang bisa kita saksikan di beberapa masjid-masjid. Nah, menunjukkan perbedaan atau berubahnya keadaan-keadaan, semangat semakin menurun dan seterusnya dari keadaan-keadaan yang yakni berubah, tidak seperti zaman dahulu. Contoh yang lain beliau mengatakan, orang ketika keluar di waktu pagi, mereka tawakalnya seperti apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Keluar dari rumahnya untuk cari ma'isyah, seperti at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Sudah tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia keluar dari rumahnya mengucapkan doa, Allahumma rizukni, ya Allah berikan aku rezeki di hari ini. Sudah tawakal ala Allah. Adapun sekarang kebanyakan umat manusia lalai dan lupa. Keluar untuk berangkat kerja, enggak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya sudah menggantungkan kepada orang lain. Tidak ingat bahwasanya yang memberikan rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keadaan yang berubah dari zaman-zaman sebelumnya. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Jeleknya keadaan agama umat manusia di akhir-akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya, hadis ini dijadikan sebagai dalil untuk mubadarah, berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan, bersegera dalam melakukan amal kebaikan. Karena zaman itu akan semakin jelek, maka sebelum zaman itu semakin jelek, kita beramal dengan amal kebaikan. Zaman sekarang kita berusaha dan berupaya untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan yang kita mampu untuk melakukannya, yang kita mampu untuk melakukannya, sekecil apapun amal kebaikan tersebut. Maka kerjakanlah, lakukanlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan singkat terkait dengan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya yang disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an Hal tantadhiruna illa faqran munsiya aw ghinan mudghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan mujhiza aw ad-dajjal fa syarru ghaibin yuntadhar aw as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amr. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah kalian dalam menjalankan amal-amal kebaikan sebelum datangnya 7 perkara ini. Sebelum datangnya 7 perkara ini. Yakni bersegeralah, beramallah, berlomba-lombalah dalam menjalankan amal kebaikan sebelum datangnya 7 perkara ini. Apa saja itu? Qala hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Kemiskinan, kefakiran yang munsiya, yang dapat menimbulkan atau melupakan keadaan, melupakan urusan agama. Aghinan mudghiya, sebelum datangnya kekayaan yang mudghiya, kekayaan yang menjadikan kita melakukan kesombongan, melakukan perbuatan yang melampaui batas, kekayaan yang bisa menyebabkan kita sombong, takabbur. Aw maradan mufsida, sebelum datangnya rasa sakit yang mengendorkan, membuat kita lemah, tidak bisa beramal. Aw haraman mufnida, atau usia tua renta yang sudah tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Tua renta yang pikun. Aw mautan mujhiza, atau kematian yang akan menghilangkan atau akan memutuskan amal-amal setelahnya. Yakni kita tidak bisa melakukan amal-amal berikutnya setelah datangnya kematian. Awid dajjal fa syarru ghaibin yuntadhar. Dajjal, apakah kalian menuju dajjal? Fa syarru ghaibin yuntadhar, padahal dajjal adalah sejelek-jelek yang ditunggu. Awisa'ata fasa'atu adha wa amar, atau kalian akan menunggu sampai datangnya hari kiamat, padahal hari kiamat itu sangat amat menakutkan dan memberatkan. Demikian sabdanya Rasul alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Segera lakukan amal kebaikan sebelum datangnya masa kemiskinan, kefakiran yang munsia, rasa fakir, kemiskinan yang bisa melupakan, atau sebelum datangnya ghinan mudghiya, kekayaan yang bisa menjadikan seseorang melampaui batas, seseorang melakukan perbuatan takabbur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan hadis ini. Beliau mengatakan, قال رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشياء متعددة يعني للإنسان أن يبادر بالأعمال حذرا منها فقال بادروا بالأعمال سبعا يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان يخشى أن تصيبه يعني lakukanlah, amalkanlah, bersegeralah dalam menjalankan amal kebaikan sebelum datangnya 7 perkara ini. Dan 7 perkara ini itu akan, yakni suatu perkara yang dikhawatirkan. Orang-orang enggak mau mendapatkan ini semuanya. Minha al-faqr. Di antaranya adalah al-faqr, kemiskinan, kefakiran, dan kekayaan. Kekayaan yang mudghiyah, kefakiran yang munsiya. Seseorang terkadang berada di dalam keadaan yang berada dalam kekayaan, dan terkadang berada dalam keadaan kemiskinan, kefakiran. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepada dia berupa harta, memberikan kepada dia keturunan-keturunan yang masya Allah banyak, memberikan kemewahan hidup di dunia, dan seterusnya. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya kemiskinan, kefakiran, enggak punya apa-apa. Dua keadaan ini akan dilewati oleh seorang hamba. Sebagian hamba ada yang kaya, sebagian hamba ada yang miskin, ada yang fakir, tidak memiliki apa-apa dari urusan dunia ini, tidak memiliki harta sedikit pun. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, fa idza ra'a nafsahu fi hadhihi al-hal fa innahu yatgha wal iyad billah wa yazid wa yatakabbar wa yastankif an ibadatillah kama qala ta'ala kalla innal insana la yatgha. Ketika seorang telah diberi kekayaan, dimudahkan rezekinya, yakni gampang, lapang, kekayaannya masya Allah melimpah ruah, kebanyakannya illa man rahimahullah, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kepada mereka, kebanyakan di antara mereka ketika melihat dirinya sudah kaya, sudah mapan hidupnya, sudah banyak rumah yang dia miliki, sudah banyak istana yang dia miliki, yatgha, mulai berbuat sombong, melampaui batas, merendahkan orang lain. Inilah keadaan umat manusia yang mereka diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat dirinya sudah kaya, ketika melihat dirinya sudah memiliki kecukupan, dia akan berbuat sombong, dia akan berbuat takabbur, berbuat takabbur. Dan ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai kita beramal nunggu sampai datangnya masa seperti ini. Nunggu. Kita beramal nunggu Allah berikan kekayaan kepada kita. Tidak semua kekayaan itu akan baik untuk kita. Yang dikhawatirkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ghinan mutghiya, kekayaan yang bisa menyebabkan dia melampaui batas, berbuat sombong, takabur. Dan ini keumuman umat manusia demikian. Kalla innal insana la yatgha. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Sungguh umat manusia ini akan yatgha, melampaui batas, berbuat sombong, takabur, merendahkan orang lain. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, kalau dia sudah melihat dirinya itu kaya, sudah lihat dirinya mampu, sudah dilihat dirinya masya Allah punya banyak harta. Innal insana la yatgha, mesti ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya sudah kaya, ketika melihat dirinya sudah mampu. Rasul alaihi salatu wasallam berpesan, badiru bil amal, segeralah kalian melakukan amal-amal kebaikan sebelum datangnya kekayaan yang demikian keadaannya, kekayaan yang bisa menyebabkan kita lalai, kekayaan yang bisa menyebabkan kita sombong, kekayaan yang bisa menyebabkan kita melampaui batas, takabur, sebelum datang kekayaan yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keadaan yang pertama. Sepertinya sudah masuk. Adzan. Baik, kita lanjutkan pada adzan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan hadis yang kita baca ini. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa nahnu nushahidu anna al-ghina yakunu sababan lil fasadi wal iyad billah." Dan kita bisa menyaksikan bahwa kekayaan ini bisa menjadi sebab kerusakan seorang hamba. Na'udzubillah. Tajidul insan fi hali faqrihi mukhbitan ila Allah muniban ilaih. Laisa indahu tughyan. Kita jumpai ketika seorang itu enggak punya kekayaan. Ketika berada dalam keadaan fakir, miskin, masya Allah, rajin ibadahnya, sering beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, tidak melampaui batas, tidak berbuat sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta, istakbara wal iyadu billah wa atghahu minahu, dia pun mulai menjadi sombong dan jadikan hartanya ini menjadikan dia berbuat melampaui batas. Demikian yang bisa dirasakan. Keumumannya demikian. Contohlah misalnya, ikhwah dahulunya masya Allah ketika belum punya kerjaan atau ketika hidupnya pas-pasan, rajin taklimnya, rajin sholatnya di masjid. Taklim masya Allah rutin kelihatan. Ketika sudah dapat dunia, sudah dikit demi sedikit, tidak mulai kelihatan. Taklim tidak kelihatan, salat jamaah tidak kelihatan. Di mana pula, ana sibuk, punya kerjaan ini. Ana tidak bisa taklim karena kerjanya shift malam terus. Dan seterusnya dari alasan-alasan. Ini kan bukti dan contoh. Ketika seorang telah diberi kekayaan, itu bukan berarti suatu kenikmatan. Terkadang kekayaan ini menjadi ujian, cobaan. Apakah dia betul-betul akan tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala rahimahullahu taala, demikian pula sebaliknya, kemiskinan. Al-faqr munsiyan. Kemiskinan yang bisa melupakan. Yakni melupakan dari urusan-urusan agama. Kenapa bisa melupakan? Karena seorang yang fakir akan terus berusaha supaya tidak hidup fakir, supaya tidak hidup miskin. Dia sibuk cari kerja ini, sibuk kerja dan seterusnya, sehingga dia lupa terhadap akhiratnya. Ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai kita menjadi seorang yang kaya, tetapi kekayaan tersebut menyebabkan kita takabur, menyebabkan kita sombong, menyebabkan kita melampaui batas. Ghinan mutghiyan. Dan jangan pula kita menjadi seorang yang fakiran munsiya. Jangan menjadi seorang yang fakir dengan kemiskinannya akan melupakan alam amalan-amalan ibadah. Ini yang dicela. Yang dicela. Qala fa idza manallahu 'alal 'abdi bighinan la yatgha wa bifakrin la yansa. وكانت حاله وسطا وعبادته مستقيمة وأحواله قويمة فهذه هي سعادة الدنيا. Ketika seorang hamba diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, tetapi dengan kekayaannya dia tidak melakukan kesombongan, dia tidak berbuat takabur, dia tidak melampaui batas, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga ta'limnya, tetap menjaga sholatnya, dan terus amal ibadah dia jalankan. Atau ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemiskinan, Allah takdirkan dia hidup dalam keadaan fakir, miskin, tetapi kemiskinannya, kefakirannya tidak menyebabkan dia lupa terhadap akhirat. Tetap dia berusaha, berusaha untuk mencari ma'isyah, berusaha untuk mencari kekayaan, tapi dia pun tetap menjaga ibadahnya. Nah, jika keadaan seorang hamba demikian, maka hiya sa'adatud dunya, inilah kebahagiaan hidup di dunia. Kaya boleh, miskin enggak apa-apa. Kaya, kekayaan yang tidak menyebabkan dia sombong, kekayaan yang tidak menyebabkan dia takabur, ini baik, terpuji. Nah, sebagaimana keadaan para sahabat, sebagian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dengan kekayaan yang mereka miliki tidak menyebabkan mereka meninggalkan ibadah. Bahkan sebagian kaum fuqara di zamannya Nabi alaihi salatu wasallam datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dzuhuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Para fuqara dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, mereka saudara-saudara kami yang diberi kelapangan rezeki, artinya mereka memiliki kekayaan, tidak seperti kami. Kami fakir, kami miskin. Mereka orang-orang yang kaya ini pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Hanya saja mereka punya kelebihan ya Rasul alaihi salatu wassalam. Apa itu? Mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Sedangkan kami enggak bisa. Sedangkan kami enggak bisa bersedekah seperti mereka karena kami enggak punya harta. Berarti pahala yang mereka miliki lebih banyak daripada pahala yang kami miliki. Sekarang ibadah mereka lakukan, salat mereka kerjakan, puasa mereka lakukan. Kami juga melakukan. Mereka sedekah, kami enggak bisa. Apa yang dikeluhkan oleh sahabat yang katib ini menunjukkan bahwasanya sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ada yang kaya. Tetapi apakah kekayaan itu menyebabkan mereka lalai? Apakah kekayaan yang mereka miliki itu menyebabkan mereka takabur, sombong, melampaui batas dan seterusnya? Tidak. Mereka tetap taat kepada Allah. Mereka tetap taat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mereka tetap menjaga salatnya, mereka tetap menjaga puasanya. Ini orang-orang yang kaya, yang kekayaannya tidak menyebabkan mereka lalai, mereka sombong, mereka takabur. Dan itulah sa'adatud dunya. Demikian pula fuqara dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, apakah dengan sebab kemiskinan yang mereka alami menyebabkan mereka meninggalkan ibadah-ibadah, mereka justru lebih sibuk mencari dunia? Tidak. Mereka tetap berusaha dan berupaya untuk menjaga ibadahnya, ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mereka menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang apa yang dibawa oleh orang-orang kaya dari pahala yang banyak, mereka mengeluhkan bukan karena harta yang mereka miliki, bukan karena kekayaannya. Yang dikeluhkan adalah mereka kok bisa mendapatkan pahala yang banyak. Akhirnya mereka ingin, dari kalangan fuqara, ingin menyaingi mereka dalam urusan agama. Gimana supaya kami dari kalangan fuqara mendapatkan pahala yang banyak. Yani tidak bertanya, ya Rasulullah alaihi salatu wasalam, mereka punya kekayaan demikian, kok aku seperti ini. Meminta diberi kekayaan, tidak. Bukan ini yang ditanyakan oleh kaum fuqara dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menghibur mereka dengan memberikan sebuah amalan yang apabila amalan tersebut dilakukan, maka akan mengalahkan orang-orang kaya yang tadi membawa pahala yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa menyaingi kecuali orang yang mengamalkan amalan ini. Maka diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam zikir. Zikir setelah salat. Nah. Lah ternyata orang-orang yang kaya ini mendengar dan tahu apa yang diajarkan Rasul alaihi salatu wasallam kepada kaum fuqara. Akhirnya mereka pun mengamalkannya. Jadi enggak bisa disaingi. Orang-orang fakir tadi tidak bisa menyaingi orang-orang yang kaya ini. Karena mereka juga ikut mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, apa yang diperintahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada kaum fuqara. Maka kaum fuqara datang lagi kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dan menyampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ternyata mereka juga mengamalkannya wahai Rasul. Artinya mereka tetap pahalanya lebih banyak daripada kami. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Asyahid ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi kita bisa mencontoh dan meniru mereka yang keadaannya sekarang diberi kemudahan dalam hal rizki misalnya. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana mereka yang kaya. Apakah mereka akan, yakni mereka melalaikan ibadah? Tidak. Kita lihat. Kita lihat mereka sedekah, puasa, salat, ibadah-ibadah yang lainnya tetap dijalankan. Maka bagi barang siapa yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, berupa kekayaan, maka bisa lihat para sahabat radhiyallahu anhum yang diberi kekayaan. Dan siapa yang diberi atau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kefakiran, kemiskinan, bisa kita lihat dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang fakir, yang miskin. Alhamdulillah semuanya ada contohnya. Ada contohnya dari generasi yang terbaik, yang kaya ada, yang miskin juga ada. Yang miskin ternyata mereka tetap semangat dalam menjalankan amal ibadah. Tetap menjalankan amal ibadah walaupun mereka miskin, walaupun mereka fakir. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh rahimahullahu taala, fa idza manna Allahu 'alal 'abdi bi ghinan la yatgha bi faqrin la yunsi wa kanat haluhu wasatan wa ibadatuhu mustaqimatan wa ahwaluhu qawimatan fa hadhihi hiya sa'adatud dunya. Ketika seorang hamba diberi kekayaan dan kekayaannya tidak menyebabkan dia berbuat melampaui batas, tidak berbuat kesombongan, tidak takabur, atau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kefakiran, tetapi kefakiran tersebut tidak menyebabkan dia lupa, lalai terhadap urusan agama, keadaan dia tetap lurus di atas agama Allah, ibadahnya tetap dia jalankan, agamanya tetap lurus dan kuat, itulah kebahagiaan hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir beliau mengatakan terkait dengan kemiskinan dan kekayaan ini, walaisat sa'adatud dunya bikathratil mal. Walaisat sa'adatud dunya bikathratil mal. Kebahagiaan hidup di dunia ini, kebahagiaan dunia ini bukan dengan harta, dengan banyaknya harta. Patokannya, barometernya itu bukan banyaknya harta. Belum tentu orang-orang yang punya harta banyak bisa hidup bahagia. Belum tentu. Belum tentu orang-orang yang miskin hidupnya sengsara, tidak bahagia. Belum tentu. Betapa banyak orang-orang yang miskin, masya Allah hidupnya bahagia. Dan tidak sedikit jumlahnya dari orang-orang yang kaya, hidupnya tidak bisa menikmati kekayaan yang dia miliki. Sehingga patokannya bukan pada banyaknya harta yang dia miliki. Coba kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada hamba-hamba yang beramal dengan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Apa kata Allah? Allah akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Siapa saja yang beramal dengan amal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan, akan berikan kepada dia kehidupan yang baik dan akan memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan man 'amila 'amalan salihan min dzakarin aw untha falan wasi'anna 'alaihi wal nu'tiyahu al-mal al-kathir. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dalam ayat ini barang siapa beramal dengan amal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka akan aku luaskan, lapangkan rezekinya, akan kami berikan kepada dia harta yang banyak. Bukan. Karena yang namanya hayatan thayyibah itu bukan dengan banyaknya harta. Bukan dengan banyaknya harta. Orang yang miskin, yang sedikit hartanya, bisa merasakan hayatan thayyibah. Qala rahimahullahu ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik, yakni imma bikathratil mal wa imma biqillatil mal. Kehidupan yang baik itu bisa berupa banyaknya harta dan bisa pula berupa sedikitnya harta. Sedikitnya harta. Dalam hadis al-Qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadahu al-ghina wa inna min ibadi man law afqartahu la law af Naam man law afqartuhu la afsadahu al-faqr. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian hamba-Ku jika Aku berikan kepada dia kekayaan, maka kekayaan itu akan merusak agamanya. Ada sebagian di antara hamba-Ku ketika Aku uji dengan kemiskinan, Aku jadikan dia miskin, kemiskinan itu akan merusak kehidupan agama dia. Asyhad ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan atau kebahagiaan hidup di dunia ini bukan dilihat dari banyaknya harta yang dia miliki. Banyak harta belum tentu dia bahagia. Sedikit harta belum tentu dia sengsara. Yang pertengahan, dia banyak harta tetapi tetap beribadah kepada Allah. Dia sedikit hartanya tetapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita doa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan. Kecukupan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa fawaid atau penjelasan terkait dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Bi'idznillahi azza wa jal, kelanjutannya akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.